Vậy, tuan-tuan, di tangan saya ni ada sebuah hadis dikenali sebagai hadis Al-Bara bin Azib tentang azab kubur. Hadis yang sangat panjang. Dan barangkali boleh dikata hadis antara hadis yang paling panjang. Ya. Tulisan kecil ni sebab nak muatkan dalam satu muka surat. Sambungnya kat belakang ni, takbir ni. Boleh nampak? Ini satu hadis. Satu hadis. Ini semua ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya terpanggil untuk nak baca. Boleh baca? Panjanglah. Tapi satu dua belah muka surat jelah. Hadis Al-Bara bin Azib tentang azab kubur daripada riwayat Abu Dawud, Al-Hakim dan Imam Ahmad, dan disahihkan oleh para ulama hadis termasuk Syekh Al-Albani rahimahullah. Baik. Berkata Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa jenazah seorang lelaki Ansar. Ansar yakni sahabat tinggal di Madinah. Sehingga kami pun sampai di perkuburan. Sementara menunggu jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk menghadap kiblat dan kami pun ikut duduk di sekeliling baginda. Seolah-olah di atas kepala kami terdapat seekor burung. Boleh faham? Yakni mereka duduk terpaku, tak bergerak, tak beranjak. Sehingga kalau burung duduk atas kepala, burung tu boleh duduk dengan tenang, dia tidak akan lari. Sebab orangnya duduk tidak bergerak. Di tangan baginda ada sebatang kayu yang dengannya baginda menusuk-nusuk tanah. Baginda melihat ke langit, kemudian menunduk ke tanah. Nabi mendongak, kemudian menunduk. Baginda memandang ke atas, kemudian ke bawah sebanyak 3 kali. Kemudian baginda bersabda, "Ista'idhu billah min azabil qabr." Berlindunglah dengan Allah daripada azab kubur. Baginda mengulanginya sebanyak 2 atau 3 kali. Lalu baginda berkata, "Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada azab kubur. Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr." Nabi kata, berlindunglah daripada azab kubur. Mintalah perlindungan daripada azab kubur. A'udhu billah min azabil qabr. Kata apa? A'udhu billah min azabil qabr. Kata, A'udhu billah min azabil qabr. Kemudian baginda bersabda, sesungguhnya seorang hamba yang beriman ketika hampir berakhir kehidupan dunianya dan bermulanya kehidupan akhiratnya, turunlah kepadanya malaikat-malaikat yang putih wajahnya bagaikan matahari. Mereka datang membawa kain kapan dari syurga dan wangian mayat syurga. Mereka kemudian duduk di depan orang itu sejauh mata memandang. Yang ini jumlah malaikat yang datang sangat banyak, sangat ramai, sejauh mata memandang. Lalu datang malaikat maut alaihi salam dan duduk di kepalanya seraya berkata, "Wahai roh yang baik." Dalam satu riwayat yang lain, "Wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju keampunan dan keredaan Allah." Lalu roh itu keluar mengalir bagaikan mengalirkan titisan air dari muncung bekas air, dan malaikat maut pun mengambilnya. Dalam satu riwayat, sampai ketika roh itu keluar, maka seluruh malaikat antara langit dan bumi dan seluruh malaikat di langit berselawat kepadanya, dan dibuka buatnya pintu-pintu langit. Tidak ada penjaga pintu-pintu itu melainkan mereka berdoa kepada Allah agar roh itu naik dari arah pintu mereka. Ketika malaikat maut mengambil roh itu, maka para malaikat yang lain tidak membiarkannya walaupun sekelip mata, sehingga mereka mengambilnya dan meletakkannya dalam kain kapan serta wangian yang dibawa itu. Itulah firman Allah, tawaffathu rusuluna wahum la yufarritun, dan diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami dan mereka tidak lalai. Dia keluar dari situ dalam keadaan bau aroma kasturi terharum yang ada di atas muka bumi. Mereka naik membawa roh itu, dan setiap kali mereka melewati sekumpulan malaikat, mereka akan berkata, roh siapakah yang baik ini? Malaikat yang membawa menjawab, ini adalah si Fulan bin si Fulan. Disebutkan namanya yang terbaik yang biasa dia dipanggil ketika di dunia. Sehingga mereka tiba di langit dunia dan mereka minta dibukakan pintu untuk roh yang mereka bawa. Pintu pun dibuka buat mereka. Roh itu akan diiringi oleh semua penghuni langit itu sehingga tiba di langit yang berikutnya. Sehinggalah sampai ke langit ketujuh. Maka Allah pun bertetah, tulislah kitab hamba-Ku ini dalam Illiyin. Allah menyebut dalam surah Al-Mutaffifin, tahukah kamu apa tu Illiyin? Ya, kitab yang bertulis yang disaksikan oleh para malaikat pendamping. Maka ditulis kitabnya dalam Illiyin dan dikatakan, kembalikan dia ke bumi, kerana aku sudah berjanji kepada mereka bahawa aku menciptakan mereka daripadanya, kepadanya aku kembalikan mereka, dan daripadanya aku akan bangkitkan mereka semula. Lalu dia dikembalikan ke bumi dan dimasukkan semula rohnya ke dalam jasadnya. Dia mendengar bunyi derapan kasut sahabat-sahabatnya tatkala mereka meninggalkan perkuburannya. Setelah itu, dua orang malaikat yang kasar bentaknya menyergah dan mendudukkannya seraya berkata, siapa Tuhanmu? Dia menjawab, Tuhanku Allah. Mereka bertanya lagi, apa agamamu? Dia menjawab, agamaku Islam. Mereka bertanya lagi, siapa yang diutus untuk kalian? Dia menjawab, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanya mereka lagi, apa amalanmu? Jawabnya, aku membaca kitab Allah, beriman dengannya dan membenarkannya. Mereka membentaknya dalam pertanyaan, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu? Itu adalah fitnah, ujian terakhir yang dihadapkan kepada seorang mukmin, dan itulah yang difirmankan oleh Allah, yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia. Surah Ibrahim ayat 27. Sehingga dia mampu menjawab, Tuhanku Allah, agamaku Islam, dan nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kedengaran suara panggilan dari langit yang berkata, hamba-Ku ini telah berkata benar. Maka bentanglah tilamnya daripada syurga, pakaikan dia pakaian syurga, dan bukakan untuknya pintu menuju ke syurga, sehingga dia dapat mencium keharuman bau syurga, dan diperluaskan kuburnya sejauh mata memandang. Lalu datanglah seorang lelaki yang bagus wajahnya, bagus pakaiannya, dan berbau harum, yang berkata, bergembiralah dengan apa yang membuatmu senang. Inilah hari yang dijanjikan untukmu. Dan dia berkata kepadanya, kamu siapa? Wajahmu adalah wajah yang datang membawa kebaikan. Orang itu menjawab, aku adalah amal solehmu. Demi Allah, aku tidak mengetahui tentangmu kecuali engkau cepat melaksanakan perintah Allah dan lambat mengerjakan kemaksiatan terhadap Allah, maka Allah membalasmu dengan kebaikan. Kemudian dibukakan buatnya salah satu pintu syurga dan salah satu pintu neraka. dan dikatakan kepadanya, ini adalah tempatmu kalau kamu bermaksiat terhadap Allah, tetapi Allah telah menggantinya dengan yang ini. Tatkala dia melihat apa yang ada di dalam surga, dia berkata, Tuhanku, percepatkanlah hari kiamat agar aku dapat kembali kepada keluargaku dan hartaku. Dikatakan kepadanya, bertenanglah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selanjutnya berkata, sedangkan kalau yang mati itu adalah orang kafir, ketika hampir berakhir kehidupan dunianya dan bermulanya kehidupan akhiratnya, akan datang kepadanya malaikat-malaikat yang kasar lagi bengis. Mereka berwajah hitam dan mereka membawa bersama mereka pakaian daripada neraka. Mereka duduk di hadapan orang kafir itu sejauh mata memandang. Lalu datanglah malaikat maut duduk di kepalanya dan berkata, wahai jiwa yang buruk, keluarlah menuju kemurkaan dan kebencian daripada Allah. Lalu rohnya keluar dari jasad dan disentap umpama sabut yang berserat banyak daripada bulu domba yang basah, sehingga banyak keringat dan urat-urat yang terputus bersamanya. Dia lalu dilaknat oleh sekalian malaikat antara langit dan bumi, dan setiap malaikat di langit. Pintu-pintu langit ditutup buatnya. Tidak ada pintu kecuali penjaganya berdoa kepada Allah agar roh itu tidak naik melewati mereka. Ketika malaikat maut mengambil roh itu, para malaikat yang lain tidak membiarkannya walaupun sekelip mata, sehingga mereka mengambilnya dan meletakkannya di dalam pakaian neraka itu. Ketika itu keluar daripadanya bau bangkai paling busuk yang pernah ada di atas muka bumi. Mereka membawanya naik, dan setiap kali mereka melewati sekumpulan malaikat, mereka akan berkata, roh siapakah yang buruk ini? Jawab mereka, si Fulan bin si Fulan. Disebutkan nama yang paling buruk yang pernah diberikan kepadanya ketika di dunia. Sampai akhirnya mereka tiba di langit dunia, dan mereka meminta dibukakan pintu untuk roh yang mereka bawa, tetapi tidak diperkenankan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 40, mafhumnya, tidak dibuka buat mereka pintu-pintu langit dan mereka tidak akan masuk syurga sehinggalah unta masuk ke dalam lubang jarum. Allah Azza wa Jalla kemudian bertitah, tulislah buku hamba-Ku ini dalam sijin, dalam perut bumi yang paling bawah. Kemudian dikatakan, kembalikan dia ke bumi, kerana aku sudah berjanji kepada mereka bahawa aku menciptakan mereka daripadanya. Kepadanya aku kembalikan mereka, dan daripadanya aku akan bangkitkan mereka semula. Kemudian roh itu dilemparkan dari langit sampai menimpa tubuhnya. Kemudian Nabi membacakan firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 31, barang siapa menyekutukan sesuatu dengan Allah, maka seolah-olah dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Maka dikembalikan roh kepada jasadnya, dan dia mendengar derapan kasut teman-temannya tatkala mereka berpaling meninggalkan perkuburannya. Selanjutnya dia didatangi dua malaikat yang keras bentaknya, yang langsung membentak dan mendudukkannya, lalu berkata, siapa Tuhanmu? Dia menjawab, aku tidak tahu. Malaikat itu bertanya lagi, apa agamamu? Dia menjawab, aku tidak tahu. Malaikat bertanya lagi, apa pendapatmu tentang orang yang diutus kepada kamu ini? Dia tidak dapat mengetahui namanya. Maka dikatakan kepadanya, Muhammad. Dia menjawab, aku tidak tahu. Aku hanya mendengar manusia mengatakan sesuatu, lalu aku pun mengatakan hal yang sama. Lalu dikatakan kepadanya, kamu memang tidak tahu dan tidak membaca. Setelah itu kedengaran panggilan dari langit yang mengatakan, dia berdusta. Bentangkan buatnya tilam dari neraka dan bukakan pintu neraka ke arahnya. Maka ketika itu dia merasai kepanasan bahangnya dan disempitkan buatnya kuburnya sampai tulang sendinya bersilang-silang. Kemudian datanglah kepadanya seorang lelaki yang buruk rupanya, berpakaian jelek dan berbau busuk. Dia berkata kepadanya, dengarlah khabar yang akan memburukkan engkau. Inilah hari yang dijanjikan untuk engkau. Dia berkata, siapa kamu? Orang itu menjawab, aku adalah amal burukmu. Demi Allah, aku tidak tahu kecuali engkau lambat dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah, tetapi cepat dalam bermaksiat terhadap Allah. Maka Allah memberikan ganjaran buruk kepadamu. Kemudian didatangkan kepadanya orang yang bisu, tuli, dan di tangannya cemeti besi. Sekiranya gunung dipukul dengannya, niscaya gunung itu akan hancur menjadi tanah. Orang itu lalu memukulnya dengan sebuah pukulan sampai dia menjadi tanah. Kemudian dia dikembalikan semula seperti sebelumnya dan dipukul lagi. Dia menjerit dengan jeritan yang akan didengari oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Lalu dibukakan buatnya pintu neraka dan dia pun berkata, Tuhanku, janganlah engkau datangkan hari kiamat. Tamat kata-kata Nabi SAW. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, demikian tadi hadis Al-Bara bin Azib. Semoga memberi keinsafan kepada kita dan dalam masa yang sama memberi kefahaman dan penjelasan kepada kita tentang keadaan di alam kubur, keadaan di alam barzakh. Maka ini menjelaskan hadis yang terakhir yang kita baca tadi di muka surat 90. Apabila seorang yang meninggal dunia dikuburkan, maka akan datang kepadanya dua malaikat hitam yang biru matanya, iaitu malaikat Munkar dan Nakir. Jadi Munkar dan Nakir, tadilah hadis menjelaskan, dia akan bertanya tiga soalan. Apa soalannya? Apa agamamu? Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Dan siapa lelaki yang diutuskan kepadamu? Ya. Maka orang yang beriman, yang Allah berikan keteguhan kepadanya, dia akan dapat menjawab dengan yakin dan pasti. Agamaku Islam, Tuhanku Allah, agamaku Islam, dan yang diutuskan ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yang munafik, orang yang tidak jujur dalam Islamnya, orang yang bermuka-muka, maka mereka ini tidak akan dapat menjawab. Barangkali di dunia mereka dapat berbohong, berpura-pura memeluk Islam, berpura-pura beriman di hadapan orang ramai, mengatakan dia beriman dengan Allah, beragama Islam, beriman dengan Nabi Muhammad. Tetapi di dalam kubur, dia tidak akan dapat berpura-pura lagi, dia tidak akan dapat berbohong kepada malaikat Munkar dan Nakir. Maka akhirnya dia akan teragak-agak menjawab, aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Aku mendengar orang mengatakan ini dan itu, maka aku pun mengucapkan hal yang sama. Ya. Semoga Allah memberikan kepada kita keyakinan dan keteguhan dalam berdepan dengan fitnah kubur. A'udzu billahi min adzabil qabr. A'udzu billahi min adzabil qabr. Antara apa yang dianjurkan untuk kita ialah untuk kita berdoa, khususnya di akhir salat. Di akhir salat kita, selepas baca tasyahud, ya. Selepas baca tasyahud, sebelum kita memberi salam. Siapa ingat doanya? Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr. Lagi? Wa min azabil nar. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Wa min fitnatil masihid dajjal. Kita minta perlindungan daripada Allah daripada empat perkara. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada azab kubur. Aku berlindung denganmu daripada api neraka. aku berlindung denganmu daripada ujian kehidupan dan kematian, dan aku meminta perlindunganmu daripada cobaan Dajjal. Ya, empat perkara ini semua ujian-ujian paling besar lah, paling getir yang boleh, yang dihadap, yang mungkin dihadapi oleh seorang manusia itu. Baik. Maka demikian tadi berkenaan tentang azab kubur yang wajib kita beriman dengannya. Tetapi itulah, sebahagian daripada kalangan umat Islam, mereka tidak beriman. Mereka tidak beriman dengan perincian perkara. Seperti yang kita sebut tadi, golongan ahli kalam, golongan Mu'tazilah. Ya, golongan Mu'tazilah. Dan sejauh mana golongan Asy'ariyah dan Maturidiyah beriman dengannya atau tidak, itu perlu disoal kepada mereka. Kerana ada keberangkalan sahaja mereka terpalit dengan syubhat golongan Mu'tazilah, mengakibatkan mereka menolak hadis-hadis ahad. Dan antara hadis-hadis ahad yang mereka kategorikan ya sebagai hadis ahad ialah ya hadis-hadis berkenaan tentang azab kubur, ya telaga haud tadi yang kita baca tadi, telaga haud. Mereka tak beriman dengan ini kerana mereka kata ini hadis ahad, dan hadis ahad tidak boleh dijadikan sebagai pegangan atau sandaran dalam hal akidah. Mereka tolak hadis-hadis tentang telaga haud, tentang sebelum tu fitnah kubur, tentang segala perincian yang kita sebut tadi, tentang di padang mahsyar matahari sejengkal berpeluh, ini semua mereka tolak kesemuanya. Ya, tentang perjalanan di atas titian sirat, bagaimana titian sirat lebih tajam daripada pedang, lebih halus daripada rambut, ini mereka tolak kesemuanya. Mereka tidak beriman dengannya. Jadi ini musibah, ini bahaya. Kerana kalau orang tu menolak hadis-hadis yang sahih seperti ini, maka timbul persoalan bagaimana mereka akan terselamat, bagaimana mereka akan terselamat daripada fitnah kubur kalau mereka tak beriman dengan fitnah kubur itu sendiri. Betul atau tidak? Boleh faham? Ya, kalau mereka tak beriman dengan adanya ujian dalam kubur, mereka tak beriman dengan adanya soalan mungkar nakir. Tiga soalan tadi, ini semua dalam hadis Bukhari, dalam hadis, disebut dalam hadis yang mereka kategorikan sebagai hadis ahad, maka mereka menolaknya. Jadi ini satu musibah yang mereka perlu beri perhatian. Kerana kita khuatir apabila mereka tidak beriman dengan hadis-hadis yang mereka sebut ahad seperti ini, maka dikhawatiri bahawa implikasinya sangat berat. Antaranya ialah sejauh mana, yang kita bertanya ialah sejauh mana mereka akan terselamat daripada ujian kubur, fitnah kubur. Mereka, sejauh mana mereka akan dapat jawab soalan mungkar dan nakir apabila mereka tidak beriman dengan soalan-soalan yang akan diajukan itu. Kemudian satu sebelum kita akhiri sesi pertama ni, hadis Al-Bara' bin Azim yang kita baca tadi ni, kalau siapa yang perasan bahagian pertamanya, Nabi membacanya bila? Siapa ingat? Kita panjang sangat lupa yang pertama. Nabi membacanya ketika di kubur. Kan Al-Bara' bin Azib kata, kami pergi ke kubur bersama dengan Nabi untuk urusan jenazah. Bukan Nabi pergi buat benda-benda yang tak sepatutnya. Pergi untuk urusan jenazah sambil tunggu kubur digali, ya, sebelum diturunkan jenazah tu, Nabi duduk pegang satu kayu, mendongak ke atas, turun ke bawah dan menusuk-nusuk tanah. Maknanya seolah-olah Nabi sedang memikirkan tentang sesuatu. Ya. Kemudian Nabi menyebutkan tentang keadaan seseorang itu apabila dia dikebumikan. Apa yang nak dikatakan di sini ialah bahawa hadis ini boleh kita jadikan sebagai tazkirah ketika dikubur. Sebab Nabi baca hadis ni ketika dikubur. Ini satu usaha lah daripada kita untuk kita nak memperbetulkan amalan masyarakat ketika di perkuburan. Sebab banyak kita lihat benda-benda pelanggaran-pelanggaran, amalan-amalan yang tiada asasnya dalam syarak. Kadang-kadang disebut baca Al-Fatihah, baca surah Yasin, hampir sahaja mereka membaca surah Al-Baqarah, ya, di perkuburan. Sedangkan ini, amalan-amalan ini tiada asasnya dalam sunnah. Nabi tak pernah buat, walaupun sekali Nabi tak pernah buat macam tu, ya. Bertahlil, ada juga amalan talqin, dah dikubumikan, dah ditanam, dah ditutup kuburnya, kemudian diajar kepada dia, oi, kalau engkau ditanya siapa agama engkau, kata jawab, boleh pula bagi soalan jawapan macam tu. Bukan macam tu talqinnya ialah sebelum dia menghembuskan nafas yang terakhir, sebelum dia mati, kita ajar dia sebut la ilaha illallah, man kana akhiru kalami min kalami dunia la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa ucapan terakhirnya dalam dunia sebelum dia meninggal, la ilaha illallah, dia akan masuk syurga. Itu yang kena diajar, talqin sebelum mati, bukan selepas mati. Jadi apa yang boleh kita buat bila dah dikebumikan ialah untuk kita, so masyarakat nak transisi perubahan tu, sunnahnya, soalan sunnahnya kalau dah dikebumikan, dah ditanam, apa lagi nak buat? Jalan balik, tak ada apa, dah dikebumikan, sudah inna lillah, dah ditanam, alhamdulillah, selesai, balik, tak ada apa-apa lagi. Tapi itulah masyarakat dah biasa, oh, kalau terus balik je nanti orang kata apa. Ini satu ujian bagi kita. Maka antara yang boleh dilakukan ialah dibacakan hadis ini sebagai ganti daripada baca surah Yasin, baca surah Al-Baqarah, baca Al-Fatihah, baca dengan hadis. Hanya sahaja tidak boleh dilakukan sekelalulah, ya, sebab Nabi pun baca sekali je hadis ni. Jadi kita nak buat sekali-sekala, insya-Allah tiada masalah. Dalam transaksi kita nak mengajar masyarakat untuk menghayati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya ialah dalam urusan jenazah, antara urusan pengebumian, ya. Baik, insya-Allah. Tapi itulah, dalam nak transaksi itu, kita sendiri kena berwasiat kepada ahli keluarga kita. Ajar ahli keluarga kita cara untuk nak mengurus jenazah kita ikut sunnah. Kerana sering sahaja bila berlaku kematian, ahli keluarga tak tahu nak buat macam mana. Ada yang sudah kenal sunnah, dia sunnah, tetapi dia tidak ada kekuatan. Itu cubaan juga, dugaan juga. Dia sendiri sunnah, dia faham sunnah, dia tahu ini semua tak, ini semua Nabi tak buat, tapi dia sendiri tak ada kekuatan. Ini menunjukkan apa? Penting untuk kita menjaga ikatan ukhuwah dengan sesama sedara sunnah kita. Kita pesan kat dia, saling berpesan-pesan sesama kita, kalau aku meninggal, engkau uruskan, kalau kau meninggal, aku uruskan, dan seumpamanya, supaya dapat dipastikan urusan jenazah itu diurus dengan baik, sejajar dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, saya ingat kita boleh berhenti rehat dulu. Kita berhenti 10 minit gitu. Ya, kemudian kita sambung balik insya-Allah. Wallahu a'lam.